Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan terakhir masih dalam bab anjuran makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilati jari jemari bila selesai makan. Kemudian makruh membersihkan jari jemari sebelum menjilatnya terlebih dahulu, serta anjuran untuk membersihkan nampan bekas makan dan memungut makanan yang jatuh. Memasuki hadis kelima dari bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala, dan diriwayatkan olehnya, yang dimaksud adalah sahabat Jabir, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya setan itu akan senantiasa menghadiri salah seorang di antara kalian pada setiap keadaannya. Hatta yahwurahu ingda ta'amihi. Sampai-sampai setan akan menghadirinya pada saat dia makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha, maka apabila ada makanan salah seorang di antara kalian yang jatuh, hendaknya ia memungutnya. Falyumit makana biha min adza, lalu membuang kotoran yang nempel padanya. Thumma liyakulha, setelah itu hendaknya ia memakannya. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan sekali-kali membiarkannya untuk setan. Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu, lalu apabila selesai makan maka hendaknya ia menjilati jari jemarinya. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakatu, sebab ia dalam keadaan tidak tahu di bagian makanan yang mana yang terdapat barokahnya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita agar waspada dari kehadiran setan. Setan akan senantiasa membuntuti kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan sedang apapun kita. Sampai ketika kita makan pun setan hadir di hadapan kita. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan agar memungut makanan kita yang jatuh, ya. Memungut makanan kita yang jatuh. Misalnya ketika kita makan, kemudian ada salah satu bagian dari makanan tersebut jatuh, maka hendaknya kita memungutnya dan membersihkannya bila ada kotoran yang menempel padanya. Ya, ini menjadi dalil bahwa kita tidak dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau ternyata makanan yang jatuh itu ketika kita pungut kotorannya tidak mau hilang, ya sudah, tidak usah dimakan. Ya. Bila masih memungkinkan untuk kita bersihkan kotoran yang nempel padanya, maka kita bersihkan, kemudian sisanya kita makan. Tapi kalau memang sudah menggulung kotorannya di situ, sulit untuk kita pisahkan dengan yang bersihnya, maka jangan dimakan. Ya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita memungut makanan yang jatuh? Alasannya adalah agar kita tidak menyisakan sedikit pun makanan itu untuk siapa? Setan. Yang jatuh sekalipun harus diambil, dibersihkan yang kotornya. Ya. Kemudian dimakan. Kalau yang jatuh saja kita diperintahkan untuk memungutnya, maka ini memberikan isyarat kepada kita agar jangan sekali-kali menyisakan makanan. Ya. Sekiranya kita masih kenyang, ambillah makanan itu, jangan terlalu banyak. Ya. Lebih baik sedikit terlebih dahulu, nanti kalau kurang bisa ngambil lagi, daripada langsung kita ngambil dengan porsi yang banyak hingga akhirnya tersisa. Ini yang sangat disayangkan. Kan begitu ya. Nah. Kemudian selain itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kembali memberikan arahan agar membersihkan atau menjilati jari jemari yang kita pakai untuk makan. Alasannya adalah karena kita tidak tahu keberkahan itu ada di bagian makanan yang mana. Bisa saja yang pertama, bisa saja pertengahan, atau mungkin saja yang nempel di jari jemari kita. Di situ ada barokahnya. Oleh karenanya, bersihkan dengan cara menjilatinya sebelum mencucinya atau mengusapnya dengan tisu atau dengan sapu tangan. Nah. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laiqa asabi'ahu ats-tsalats. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan makanan, maka beliau jika sudah selesai darinya menjilati jari jemarinya yang tiga. Ya. Jari jemarinya yang tiga. Karena di awal sudah ada anjuran makan dengan menggunakan tiga jari. Tapi ingat, ini terkait dengan makanan yang memang bisa diambil dengan tiga jari. Waqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha. Apabila ada sebagian makanan atau sesuap makanan salah seorang di antara kalian yang jatuh, maka hendaknya mengambilnya, memungutnya. Wal yumit anha al adza, dan menghilangkan kotoran yang nempel padanya. Wal yakulha, kemudian memakannya. Wala yada'ha li syaitan, dan jangan menyisakannya, membiarkannya untuk setan. Qala wa amarana an naslut al qas'ata, kemudian kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kami untuk an naslut al qas'ata, untuk membersihkan nampan. Wa qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, sebab kalian tidak tahu di bagian makanan yang mana yang kalian makan yang ada barokahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini kembali Nabi SAW memberikan penekanan, penekanan terhadap hal-hal yang sudah kita sampaikan di awal. Ini menunjukkan bahwa keberkahan itu memang sesuatu yang sangat penting bagi kita, sebab dalam keberkahan itu ada sekian kebaikan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barokah itu sendiri secara makna adalah ya, berkumpulnya kebaikan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu mengandung barokah, maka di situ tersimpan sekian banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim yang baik, tentu tidak boleh ya mengabaikannya begitu saja. Harus betul-betul menjaganya. Jangan sampai kehilangan apa? Barokah ya, dalam makanan, bahkan dalam segala hal. Dalam segala hal, jangan sampai tidak mendapatkan keberkahan, karena rugi sekali. Dalam makan, harus berusaha mendapatkan keberkahan. Dalam apa, melakukan aktivitas atau segala aktivitas juga berusaha agar mendapatkan keberkahan. Dalam transaksi jual beli ya, juga berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Yang jelas dalam segala hal ya, kita sebagai seorang muslim mesti mencari, mengejar, berusaha mendapatkan apa yang disebut dengan keberkahan. Qala wa an Sa'id ibn al-Harith annahu sa'ala Jabiran radiyallahu ta'ala anhu anil wudu mimma massatin nar. Berikutnya hadis terakhir dari bab ini dari Sa'id ibn al-Harith. Beliau bertanya kepada sahabat Jabir radiyallahu ta'ala anhu anil wudu, tentang perintah berwudu, keharusan berwudu, mimma massatin nar, ketika memakan makanan yang dimasak, yang disentuh api alias dimasak. Faqala, maka sahabat Jabir menjawab, la, tidak ada perintah untuk berwudu. Jadi kalau sudah wudu kemudian memakan makanan yang dimasak, kalau memang tidak hadas, tidak batal, tidak perlu berwudu lah lagi. Kata sahabat Jabir, la, enggak perlu. Enggak diperintahkan untuk berwudu lagi. Qad kunna zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu misla dzalika ta'am illa qalilan. Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati makanan yang seperti itu kecuali hanya sedikit saja. Jarang makanan itu dimasak. Fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil illa akuffana wa sawaidana wa akhdamana. Kemudian kalau kami mendapati makanan yang seperti itu, makanan yang dimasak, kemudian kami tidak punya mindil, tidak punya sapu tangan, tidak punya tisu, maka kami mengusapkan jari-jemari kami ke sawaidana, lengan-lengan kami dan kaki-kaki kami. Biasa kan ada juga sebagian dari kita memang punya kebiasaan yang tidak terlalu buruk, kebiasaan yang bagus meski dipandang jorok oleh yang lain. Bis makan bala-bala itu kan banyak minyaknya ya di tangan, enggak masalah diusap ke lengan atau ke kaki ya, di betis, bahkan menurut kepercayaan sebagian orang itu bisa menumbuhkan bulu ya. Nah, wallahu alam, yang pasti dulu ya di zaman Nabi, kata sahabat Jabir, kami nggak jaranglah mendapati makanan yang dimasak itu. Tapi kalaupun kami mendapatinya, lalu kami memakannya, kemudian kami hendak membersihkan tangan-tangan kami, maka saat tidak ada sapu tangan atau kain atau yang lainnya, kami bersihkan dengan cara mengusapkan jari-jemari itu ke lengan-lengan kami dan kaki-kaki kami. Tsumma nusalli wa la natawaddau. Kemudian kami sholat dan kami tidak berwudu kembali jika sebelumnya sudah dalam keadaan punya wudu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini juga menguatkan tentang tidak harus berwudu ya, kalau kita sudah memakan makanan yang dimasak. Memang ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memerintahkan untuk berwudu kembali ya, jika seseorang sudah berwudu kalau memakan makanan yang dimasak. Tapi ini sudah dimansuh ya, ini sudah dihapus. Disebutkan dalam riwayat lain dari sahabat Jabir juga bahwa keputusan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menetapkan tidak perlu berwudu lagi kalau sudah berwudu ketika memakan makanan yang dimasak. Ya. Selanjutnya babun adabu syurbi wastihbabut tanaffusi salasan kharijal ina. Bab adab minum dan anjuran bernapas 3 kali di luar bejana minum. Bejana yang dipakai minum itu bisa gelas, bisa cangkir, botol dan semisalnya. Wa karahiyatut tanaffus fihi, dan makruh bernafas di dalam bejana saat minum. Wa idaratul ina'i 'alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi, serta anjuran untuk membagi bejana, entah bejana makanan atau bejana yang isinya minuman, ke orang yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, qala wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yatanaffasu fi syarabi thalathan, muttafaqun alaih. Imam Nawawi mengatakan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernapas apabila minum sebanyak 3 kali, tapi di luar apa? Bejana minum. Ya. Jadi minum, kemudian lepaskan bejana minumnya dari mulut beliau yang mulia, lalu bernapas, lalu meneguk lagi minumannya, kemudian melepaskannya kembali, bernapas, kemudian minum kembali, lalu melepaskannya lagi sambil bernapas. Beliau tidak bernapas sambil minum. Ya. Jadi ada anjuran memang untuk minum dengan 3 teguk. Ya. Sehingga bisa bernapas sebanyak 3 kali. Nah, qala wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan kalian minum sekaligus. Kasyurbil ba'ir, seperti minumnya unta. Dari unta ada panjang leher, ya, 1 cemplung besar bisa habis dengan 1 kali teguk. Kalau kita jangan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la tasrobu, jangan kalian minum sekaligus, langsung air 1 botol aqua, 1 kali teguk langsung, tuk. Dilarang. Kalau ada yang seperti itu, maka mirip apa kira-kira? Mirip unta. Ya, tong siga unta lah orang mah. Cok minum teh berapa kali? 3 kali teguk sehingga bisa bernafas. Ya. Walakin isyrobu masna wa thulath. Akan tetapi kata Rasulullah, minumlah 2 kali teguk dan 3 kali. Ya. Sekali bernapas, minum lagi, lepas bernapas. Kalau emang bisa dihabiskan dengan 2 teguk, ya selesai 2 teguk. Ya, dengan dua kali bernapas. Kalau misalkan tidak bisa harus tiga kali teguk, ya gak apa-apa tiga kali teguk. Kalau empat kali bagaimana? Gak masalah. Yang penting itu pertama jangan sekali teguk langsung habis. Itu yang penting. Yang kedua, yang paling penting jangan bernapas saat minum. Kalau mau minum, lepaskan dulu bejana minumnya, baru bernapas. Ya. Kalau ternyata minumannya sedikit, habis dengan seteguk, ya selesai itu. Gak mesti dibagi 10 teguk. Alah, padahal minumannya cuma sedikit. Sedikit, bernapas lah. Minum lagi. Gak perlu, kalau emang sedikit airnya di dalam bejana itu, ya sudah langsung habiskan. Selesai. Ya. Nah, jadi tidak terpaku dengan ini, karena airnya sedikit, kemudian kita bagi menjadi 3 teguk. Enggak. Kalau memang bisa sekali teguk, ya selesai. Nah. Wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Kemudian kata Rasulullah, jangan lupa baca bismillah kalau kalian minum dan ucapkan alhamdulillah kalau kalian selesai dari minum, melepaskan bejana dari mulut. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Nah. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an yutanaffasa fil ina. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya telah melarang yu'an yutanaffasa fil ina, minum sambil bernafas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah di balik larangan ini adalah agar minuman yang kita minum itu tidak tercemari oleh bakteri yang keluar dari nafas kita, apalagi kalau minuman itu memang ya diminum oleh banyak orang, ya. Nah, ini menggambarkan betapa Islam itu betul-betul mengajarkan kebersihan, kesehatan, ya. Nah, tidak mengajarkan sesuatu yang buruk. Tidak mengajarkan sesuatu yang bisa membahayakan kesehatan, tapi justru setiap ajaran-ajarannya itu sangat sejalan dengan kesehatan, fitrah manusia, ya. Dan kemaslahatan-kemaslahatannya. Soal bernapas pun sampai disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melarang dengan tegas bernapas pada saat minum. Kalau mau bernapas, jauhkan dulu bejananya dari mulut. Ya. Lanjutkan lagi minumnya dan terus seperti itu. Wa ana Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad syiba bima'in. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi susu qad syiba bima'in yang telah dicampuri dengan air. Susu kental campur dengan air, ya, supaya mudah minumnya, enggak masalah. Nah. Wa an yaminihi a'rabiyun. Di samping kanan beliau pada saat itu ada seorang Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakrin. Di samping kirinya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fasyariba. Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun minum. Minum susu. Enggak dilarang minum susu. Ya. Bukan hanya kopi yang dibolehkan, bukan hanya teh yang dibolehkan, susu boleh. Antum minum susu biar sehat. Ya. Minum susu biar kuat. Enggak masalah, tidak dilarang. Susu kambing, susu sapi. Namun yang lebih sehat susu apa? Susu kambing. Ya, susu kambing jauh lebih sehat dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing insya Allah aman di pencernaan. Kalau susu sapi kadang sebagian orang tidak kuat pencernaannya sehingga berakibat mencret nanti setelah minum susu sapi. Jadi lebih dianjurkan minum susu kambing. Ya. Nah, secara kesehatan banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari susu kambing. Kambing apa? Mau kambing etawa, mau kambing liar, apapun boleh. Ya, penting susu kambing. Rasulullah SAW minum susu. Gak dilarang, boleh. Gimana kalau susu campur teh? Boleh. Susu campur kopi, apalagi? Silahkan. Ya. Yang jelas, segala hal yang halal, maka mesti kita nikmati. Itu bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa aduh, takutnya ini tidak menggambarkan ketawaduan, takutnya ini tidak menggambarkan kezuhudan. La abadan. Jangan punya pemikiran seperti itu. Ini pemikiran yang datang dari setan. Ya, dikasih daging sapi, aduh. Ana khawatir ganggu kezuhudan anak-anak, pengen zuhud ini. Gak boleh makan. Ya. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima, pemberian, selama itu halal, baik, bagus, thayyib, makan. Suka, makan. Ya, insya Allah tidak sama sekali mengganggu keimanan. Tidak sama sekali mengganggu kesucian apa? Hati. Nah, Rasulullah SAW minum susu. Ya. Thumma a'ta al-a'rabi. Lalu setelah beliau minum, beliau memberikan sisanya kepada si A'rabi, si Arab Baduy yang ada di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, sambil mengatakan, al-aiman fal-aiman, yang kanan dulu, yang kanan dulu. Padahal di samping kiri beliau ada siapa? Ada siapa di samping kiri beliau? Ada sahabat Abu Bakar yang jelas secara kedudukan lebih utama, ya kan? Gak bisa dibandingkan. Namun beliau mendahulukan si A'rabi yang pada saat itu posisinya ada di samping kanannya. Ya. Sambil mengatakan al-aiman fal-aiman. Yang kanan dulu, yang kanan terlebih dahulu. Nah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kebetulan si A'rabi yang ada di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam juga sudah dewasa dari segi apa? Dari segi umur, ya. Meskipun kalau dilihat dari segi keutamaan jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Nah, ini kaitan dengan adab, ya, etika membagi sesuatu ketika kita berkumpul bersama dengan teman. Ya, ingin mengedarkan makanan atau minuman, kira-kira ke sebelah mana dulu? Kita ingin membagi makanan yang kita makan, kita ingin membagi minuman yang kita minum. Lihat siapa yang berada di samping kanan dan kiri. Qala wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi asyyakhun. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika diberi minuman. Ya, ini gak disebut susu, tapi diberi apa? Minuman. Fasyariba, lalu beliau meminumnya. Beliau minumnya. Tanda kalau beliau suka terhadap minuman tersebut. Karena kalau gak suka beliau tidak meminumnya. Ya. Wa an yaminihi gulamun, pada saat itu di samping kanannya ada seorang gulam, anak yang baru gede, ya, anak tanggung, pemuda tanggung, nah, gulam. Wa an yasarihi asyyahun, dan di samping kiri beliau ada orang tua. Faqala lil gulam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si gulam, ata'dzanuli an u'tiya haula, apakah engkau izinkan aku memberikan sisa minumku ini kepada mereka yang lebih tua, yang posisinya ada di mana? Samping kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa kalau kita ingin membagi minuman, di samping kanan kita ada anak kecil, ya, di samping kiri kita ada orang tua. Maka memang secara bagian adalah yang kanan dulu, tapi karena posisinya masih kecil, maka dalam rangka menghormati yang besar, dahulukan yang besar. Tapi harus minta izin terlebih dahulu. Nah, boleh gak saya bagikan dulu ini ke yang tua-tua dulu itu? Kalau misalnya si anak itu mengatakan boleh, bagikan. Kalau mengatakan tidak, jangan. Tetap dia harus mendapatkan bagian. Kenapa? Karena memang hak. Kenapa hak? Karena ada di sebelah kanan. Kata Nabi, dahulukan yang kanan, kanan. Misalnya anak kecilnya, ah mung sin kabeakeun saya mah. Saya helawe, gak masalah. Ya. Nah. Ata'adhanuli an u'tiyaha ula, kata Rasulullah, apakah engkau izinkan aku berikan sisa minumku ini untuk mereka? Faqala al-gulam, maka si gulam itu menjawab, la wallah. Ternyata juga mengatakan, tidak, demi Allah, jangan. Ya. Demi Allah, jangan. Tapi ada alasannya. Alasan yang cukup luar biasa. Apa alasannya? La uthiru binasibi minka ahadan, aku gak akan mau kasihkan kepada siapapun bekas minum. Aku gak mau berikan kepada siapapun bekas minummu. Aku ingin langsung ya meminum bekas minuman engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ada barokah, ya enggak? Ada keutamaan, ini dia. Ada barokah, ada keutamaan, ya. Nah, kalau selain apa Rasul yang minum ya enggak perlu ngotot ya. Enggak perlu ngotot, ya sudah biarkan sajalah, enggak apa-apa. Tapi kalau bekas Rasul itu sesuatu yang memang spesial, sesuatu yang banyak barokah tersimpan padanya. Jadi seseorang atau setiap orang mesti berebut, ya. Enggak boleh, enggak ada ithar, enggak ada istilahnya sok kamu duluan, enggak, tapi justru harus duluan mendapatkannya. Nah, maka si gulam ini pun mengatakan, "La, jangan, demi Allah jangan. Aku tidak akan berikan kepada siapapun sisa minummu." Nah, dan ternyata gulam yang dimaksud ini disebutkan dalam riwayat lain adalah sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas. Ya. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bekas minumnya itu di tangannya, di tangan si gulam. Ya, meletakkan bejana minumnya di tangan si gulam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jelas ya, jika di samping kanan kita jika di samping kanan kita ada anak kecil, sementara di samping kiri kita orang-orang yang sudah tua, maka dalam rangka menghormati yang sudah tua, kita meminta izin kepada anak kecil yang ada di samping kita untuk memberikan sisa makanan atau sisa minuman yang kita minum. Nah, adapun kalau di samping kanan kita sama ya, dengan yang di samping kiri kita dari segi usia, dari segi keutamaan, maka berikan dulu sisa makanan kita dan minum sisa minuman kita kepada yang ada di sebelah kanan. Seperti kasus seorang A'rabi yang ada di posisi kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara sahabat Abu Bakar ada di kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memberikan penawaran terlebih dahulu, Rasulullah langsung memberikan sisa susunya ke si A'rabi, ya. Nah, meskipun di samping kiri beliau ada sahabat Abu Bakar. Baik, berikutnya babun karahatus syurbi min famil qirbah wa nahwiha. Wa bayanu annahu karahatut tanzihin la tahrim. Bab makruh minum langsung dari mulut poci. Ya. Minum langsung dari mulut poci atau mulut kendi atau semisalnya. Wa bayan dan penjelasan bahwasannya ini makruhnya makruh tanzih. Ya, makruhnya makruh tanzih dalam rangka mencari kesucian, ya. La tahrim, tidak sampai pada batasan apa? Haram, ya. Makruhnya makruh tanzih, makruh yang memang diutamakan untuk ditinggalkan, ya, meskipun tidak sampai pada batasan apa? Haram, tapi diutamakan, dianjurkan, ditekankan. Karena apa? Karena mengandung kesucian, ya. Nah, qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijtinathil asiq al-asqiyah, yani an tukassara afwahuha wa yushrabu minha, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang mematahkan mulut poci. Al-ikhtinathil asqiyati, itu artinya tukassar afwahuha, mematahkan mulut poci. Wa yushrabu minha, lalu air yang ada di dalamnya diminum, atau lalu meminum air dari mulut poci tersebut. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah biasanya ya poci itu kan ditutup, ya, ada penutup pada mulutnya, entah itu apa, kertas atau apalah. Kendi pun sama, kadang-kadang mulutnya itu ditutup, apalagi biasanya untuk menjaga keademan atau menjaga apa, supaya tetap panas, anget, itu kan biasanya ditutup, ya. Nah, Rasulullah melarang untuk menghilangkannya, menghilangkan penutup itunya, kemudian minum darinya langsung, dari mulut pocinya. Nah, jadi mesti kalau kita mau minum, dituangkan, ya, dituangkan ke bejana tempat minum, baik gelas ataupun cangkir dan semisalnya. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala nahar Rasulullah SAW an yushraba minas siqa'i awil qirbah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum langsung dari mulut poci atau kendi, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minum langsung dari mulut poci atau kendi, ini dilarang, ya. Kalau kebetulan poci dan kendinya ditutup, jangan sampai dibuka apanya, penutupnya, kemudian minum langsung dari situ, menempelkan mulut poci dan kendinya ke mulut. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.